الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih membahas istikhlaf Umar, istikhlafuhu Umar, ay istikhlaf Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu Umar ibn al-Khattab lil khilafah. Yani wasiat dari Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang mewasiatkan kepada Umar untuk menjadi khalifah. Dan sampai kita pada ucapan yang kemarin kita baca, yaitu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ada yang bertanya kepadanya, ma anta qailun li rabbik, apa kira-kira yang kamu akan katakan pada Rabbmu kalau ditanya kenapa memilih Umar, bukankah kau tahu kalau dia ini keras? Maka Abu Bakar menjawab, billahi tukhawifuni, apakah dengan Allah engkau nakut-nakuti aku? Aku akan jawab, ya Allah, sesungguhnya aku memilih yang terbaik dari hamba-hambamu. Ablig anni maqultu, sampaikan pada mereka, kepada orang-orang yang di belakangmu. Ablig anni maqultu min waraik yang di belakang kamu, maksudnya pasti ada orang-orang di belakangmu yang nyuruh kamu ke sini untuk berkata seperti itu. Sampaikan pada mereka, aku akan jawab, ya Allah, aku memilih hamba-hambamu yang terbaik. Tsumma da'a Utsman, kemudian memanggil Utsman dan berkata, tulislah bismillahirrahmanirrahim, ini adalah wasiat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tentunya radhiyallahu ta'ala anhu dari saya, bukan dalam suratnya. Abu Bakar hanya menyatakan, ini surat dari Abu Bakar, Abu Quhafah, kunyahnya Ibnu Abi Quhafah, fi akhir ahdihi bid dunya, di akhir hidupnya dari dunia ini, kharijan minha, dalam keadaan keluar dari dunia, maksudnya akan wafat, wa inda awwali ahdihi bil akhirah, dan di awal perjalanannya ke akhirat, dakhilan fiha, ketika memasuki jenjang akhirat yaitu kematian, haitsu yu'minul kafir wa yuqinul fajir wa yasduqul kahdib, di mana di akhirat orang kafir akan jadi beriman, orang fajir akan jadi yakin, orang yang tadinya pendusta akan jadi jujur. Inni istakhlaftu 'alaikum ba'di Umar, ini intinya, aku memilih khalifah untuk kalian sepeninggalku adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fasma'u lahu wa athi'u, dengarkan dan taatilah. Wa inni lam alullaha wa rasulahu wa dinahu wa nafsi wa iyyakum khaira. Wa inni lam alu. Lam alu maknanya lam aqsur. Ini tidak kurang. Aku berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan kebaikan untuk Allah sebagai ibadah dan Rasulnya sebagai ittiba', wa dinahu sebagai kewajiban terhadap agama, dan kepada diriku sendiri dan kalian khaira, tidak kurang aku berupaya sebaik-baiknya untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk agamaku, dan untuk diriku dan kalian. Fa in adala fa dzalika dhanni bihi wa ilmi fihi. Kalau beliau bersikap adil, maka itulah prasangka baikku kepadanya, dan itulah pengetahuanku tentangnya bahwa beliau akan adil. Wa in baddala, kalau ternyata mengganti dengan yang selain itu, falikullin mri'in maktasaba, maka tentunya masing-masing orang mendapatkan apa yang dia upayakan. Aku berusaha memilih yang terbaik. Aku berupaya dengan perbaikan sangkaku atau dengan baik sangkaku kepadanya, pengetahuanku tentangnya, maka aku berupaya melihat beliau yang terbaik. Maknanya fala nuzaki 'alallahi ahada. Aku tidak mensucikan seorang pun di hadapan Allah. Kalau memang tepat dugaanku, alhamdulillah. Itu dugaan baikku padanya. Kalau ternyata selain itu, maka masing-masing dengan usahanya. Wal khaira aradtu, hanya kebaikan yang aku inginkan. Wala a'lamul ghaib, dan aku tidak tahu yang ghaib. Apa maknanya? Sama seperti tadi, aku tidak tahu yang ghaib, artinya wala nuzakki 'alallahi ahada. Aku tidak mensucikan seseorang di hadapan Allah. Allah lebih tahu. Dan ini barakallahu fikum benar. Upaya kita hanya perkara yang zahir, sesuai dengan pengetahuan kita, sesuai dengan dugaan kita, kalau itu adalah baik, kerjakan. Selebihnya Allah yang lebih tahu. Misalnya kamu ditanya, bagaimana dengan si fulan? Dia akan membantu mengajar di sini. Apakah beliau orang baik? Itu kan temanmu, teman dekatmu. Maka jangan terlalu berlebihan. Kamu katakan sepengetahuan saya, dugaanku padanya bahwa dia orang baik dan akan menjaga amanah. Kemudian kamu katakan wala a'lamul ghaib, seperti Abu Bakar Siddiq, dan aku tidak tahu yang ghaib. Mungkin di balik itu ada sesuatu yang jelek, mungkin ternyata di dalamnya ada ketidakikhlasan. Wallahu a'lam. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sepengetahuanku, sebatas dugaanku dia orang baik. Dan itu bahasanya wala nuzaki 'alallahi ahada. Kami enggak mensucikan di hadapan Allah, tapi di hadapan kalian sepengetahuanku. Adapun yang lebih tahu tentang batinnya, yang lebih tahu tentang kerahasiaan-kerahasiaannya, yang ada di balik hatinya yang terdalam, itu Allah yang tahu. Maka jawablah dengan kalimat itu sepengetahuanku secara zahir. Adapun selain itu Allah yang lebih tahu. Itu makna ucapan Abu Bakar wala a'lamu al-ghaib. Aku tidak tahu yang ghaib. Wa sa'lamu alladziina dhalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Dan niscaya akan tahu orang-orang yang zalim kemana dia nanti berakhir. Ayyamun qalbin yanqalibun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai suratnya Abu Bakar Siddiq, wasiat yang tertulis, kemudian dilipat, kemudian distempel. Ingat, diantara makna khatam, maknanya stempel dan juga maknanya dilak. Tahu lak ya? Tahu lak gak? Segel. Disegel. Artinya ketika orang menerima, tahu bahwa ini belum dibuka, ada segelnya. Kalau sudah dibuka ketahuan. Itu juga maknanya khatam. Dikatakan tsumma amara bil kitabati fa khatamahu. maka beliau perintahkan agar surat itu dilak, disegel. Tuma amara Utsman fa kharaja bil kitabi makhtuman. Kemudian diperintahkan Utsman untuk keluar membawa surat wasiat tadi dalam keadaan tersegel, makhtuman. Maka ketika dibuka, mereka tahu dalam keadaan suratnya tersegel dengan segel dari Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi makna khatam bisa bermakna stempel, bisa bermakna segel. Wallahu taala a'lam. Kalau stempel, jangan kalian gambarkan seperti stempel hari ini. Biasanya mereka stempelnya dengan perak yang dipakai di cincin atau di jarinya sebagai cincin. Kalau Rasulullah SAW tertulis padanya Muhammad Rasulullah, tetapi ditulisnya yang paling tinggi Allah, di bawahnya Rasul kemudian Muhammad. Jadi dibaca dari bawah Muhammad dan Rasulullah. Tapi yang paling atas adalah Dzul Jalalah Allah. Kalau kau tekankan pada sebuah kertas surat, apalagi surat waktu itu dengan kulit atau dengan sejenisnya, maka akan membekas tulisan tadi Muhammad Rasulullah. Dan tidak mungkin ada orang lain yang memilikinya kecuali khalifah, kecuali di masa-masa fitnah seperti yang terjadi di zaman Utsman bin Affan. Ditemukan surat bersegel dengan segel dari Amirul Mukminin Utsman menyuruh membunuh sahabat. Sampai kemudian mereka dicegat, buka suratmu. Ini rahasia. Rahasia apa? Buka. Zaman fitnah. Dibuka surat agar dibunuh si fulan dan si fulan. Siapa yang nyuruh? Sampelnya sampel Utsman. Amirul Mukminin yang nyuruh. Gak mungkin. Balik kepada Utsman. Ya Utsman, apakah engkau menyuruh membunuh fulan wa fulan? Demi Allah, aku tidak menyuruhnya. Nah, ini masa-masa fitnah namanya. Masa-masa fitnah. Barakallahu fikum. Sehingga kadang-kadang mereka bisa memakainya atau mengambilnya atau mencurinya ila akhirnya, kemudian distempel. Tapi umumnya hanya dimiliki oleh orang yang berkompeten, khalifah atau penguasanya. Sehingga mereka pun percaya bahwa ini benar-benar surat dari Abu Bakar Siddiq karena ada stempel dari Abu Bakar. Qala fa rafa'a fa bay'a an-nas wa radu bihi. Ternyata manusia semuanya ridha dan mereka membaiat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam keadaan Abu Bakar belum wafat. Thumma da'a Abu Bakar Umar khalian. Abu Bakar pun memanggil Umar secara khalian, secara empat mata. Fausahu bima ausahu. Maka Abu Bakar memberikan wasiat-wasiat dengan apa yang beliau wasiatkan kepadanya. Thumma kharaja min indihi. Kemudian keluar dari sisinya. Jadi dari sisi Abu Bakar. Farafa Abu Bakar yadaihi. Abu Bakar mengangkat kedua tangannya. Wa qala Allahumma inni lam urid bidzalika illa salahahum. Ya Allah, aku tidak menginginkan dengannya kecuali kebaikan mereka. Dan ini khawatir kalau tidak ditentukan, khawatir mereka berselisih, khawatir mereka bertikai, khawatir yang terdibayat adalah orang yang tidak tepat ila akhir, maka beliau berijtihad untuk menentukan penggantinya adalah Abu Bakar. Dan kemudian berkata, ma urid bidalika illa khaira. Aku tidak menginginkan kecuali kebaikan. Wa khiftu alaihimul fitnah. Aku khawatir akan terjadi fitnah di tengah-tengah mereka. Kalau tidak ditentukan, akan terjadi pertikaian. Fa'amiltu fihim bima anta a'lam bihi. Maka aku kerjakan apa yang engkau lebih tahu tentangnya. Wajtahadtu lahum ra'ya. Dan aku bersungguh-sungguh berijtihad untuk mereka dengan pendapatku. Fawallaitu alaihim khairahum. aku jadikan wali untuk mereka orang terbaik mereka. Dan ini sahih, dan itu benar. Sejak Rasulullah masih hidup, para sahabat sudah sepakat. Sebagaimana dalam hadis, sekian sahabat, mereka berkata, kunna naqulu wa rasulullahi hayyun afdalu ummati nabiyyi ba'dahu Abu Bakr thumma Umar. Dalam riwayat thumma Uthman. Kami berbicara, kami mengatakan, kami ma'asyara sahabah, kami para sahabat berkata, manusia terbaik setelah Rasulnya adalah Abu Bakar kemudian Umar. Atau Abu Bakar kemudian Umar kemudian Uthman. Dan itu muttafaq alaih, Bukhari wa Muslim, dalam kitab-kitab sahih yang tersahih setelah Al-Quran. Sehingga Abu Bakar ijtihadnya tidak salah. Bahwa memang orang terbaik setelah beliau, ya Umar. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak menginginkan kecuali kebaikan. Aku khawatir akan terjadi di tengah mereka fitnah. Maka aku kerjakan apa yang engkau lebih tahu. Dan aku berijtihad dengan pendapatku. Maka aku pilihkan untuk memimpin mereka khairahum, yang terbaik mereka. Wa aqwahum alaihim, dan yang paling kuat untuk mereka. Wa ahrasahum ala ma arsyadahum, dan yang paling mementingkan apa yang membimbing manusia. Waqad hadarni min amrika ma hadar, dan sungguh telah menghadiriku dari urusanmu apa yang menghadiriku. Artinya sudah datang padaku urusanmu. Apa itu? Al-maut. Sudah merasakan akan wafat. Fakhlufni fihim, ya Allah jadikanlah di belakangku orang yang baik. Fahum ibaduk. Fakhlufni fihim, artinya ya Allah berikan kepada mereka kebaikan sepeninggalku. Walaupun maknanya secara terlek adalah gantikanlah untuk mereka, gantikanlah aku untuk mereka. Tentunya bukan makna zahir atau dengan makna harfiah, bukan makna harfiah. Maknanya sama dengan kalian berdoa ketika safar. Apa doanya safar? Hah? Masa enggak hafal doa safar? Naam. Negara. Irma saut keras suaranya. Naam. Terus. Teruskan. Rabbi inni as'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa al-amali ma tarda. Terus. Rabbi anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Engkau teman dalam perjalanan dan engkau khalifah fil ahl. Maknanya penggantiku di keluargaku. Apa maknanya? Sama, minta dijaga keluarganya. Wa anta khalifatu fil ahl. Barakallahu fikum. Artinya seorang ketika safar berharap, jadikanlah di keluargaku penjaga sepeninggalku. Artinya ketika aku pergi, engkaulah yang menjaga mereka. Paham ya? Itu makna khalifah atau khulafa. Maka dikatakan wakhlufni fihim. Ya Allah jadikanlah atau jagalah mereka sepeninggalku. Itu maknanya. Anta khalifatu fihim. Fahum ibaduk. Karena mereka hamba-hambamu. Wanwasihim biyadik. Wanawasihim biyadik. Nawasi jam'u nasiyah. Nasiyah adalah ubun-ubun. Mereka hamba-hambamu. Ubun-ubun mereka di tanganmu. Allahumma aslih wulatahum. Ya Allah perbaikilah pemimpin-pemimpin mereka. Waj'alhu min khulafaikar rasyidin. Dan jadikanlah mereka khalifah-khalifahmu yang lurus. Wa aslih lahu ra'iyatahu. Dan perbaikinlah untuknya keadaan rakyatnya. Jadi kalau rakyatnya baik, khalifahnya akan mudah memimpinnya. Tetapi kalau masyarakatnya jelek, kasihan khalifahnya akan susah. Maka dikatakan aslih lahu ra'iyatahu, perbaikin keadaan rakyatnya. Ada kalimat lahu liman? lil amiril khalifah, perbaikilah untuk khalifah ini rakyatnya. Ai, perbaikilah rakyatnya untuk khalifah tersebut. Jadikanlah rakyatnya baik sehingga pemimpinnya mudah memimpin mereka, mengatur mereka. Wa akhraj Ibnu Sa'ad, dikeluarkan pula oleh Ibnu Sa'ad dan juga Hakim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala afrasan nas thalatha. Abu Bakr radhiyallahu anhu hina istakhlafa Umar wa sahibat Musa hina qalat istajirhu wal aziz hina tafarrasa fi Yusuf alaihi salam faqala limra'atihi akrimi mathwahu. Manusia yang paling kuat firasatnya ada tiga. Afras, ini paling kuat firasatnya. Dan memang firasat seorang mukmin kuat. Tetapi yang paling kuat tiga dalam sejarah. Pertama, Abu Bakar. Ini penyebutannya pertama, bukan berarti urutannya yang paling dan paling, bukan. Hanya berbicara tentang urutannya atau berbicara tentang yang lebih dulu disebutkan. Karena berkait dengan pembahasan kita. Yang pertama, Abu Bakar Siddiq ketika memilih Umar sebagai khalifah. Ini firasat beliau tepat bahwa ini yang terbaik dan paling pas adalah Umar. Firasat. Wa hadza barakallahu fikum afras. Kita enggak bandingkan dengan para anbiya. Kalau para anbiya jelas mereka bukan hanya firasat, tetapi wahyun yuha, mendapatkan wahyu. Firasatnya sangat kuat, wahyu juga turun kepadanya. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk memimpin manusia salat. Walaupun ada beberapa yang meminta usulan agar jangan Abu Bakar, Rasulullah mengatakan tidak. Perintahkan Abu Bakar. Dia begini, perintahkan Abu Bakar. Dia begitu, perintahkan Abu Bakar. Akhwani fi din, a'azakumullah. Ini menunjukkan kuatnya firasat Rasulullah SAW. Bal wahyun yuha la yantiqu anil hawa. Tapi selain para nabi, siapa yang afras, yang firasatnya paling kuat? Di antaranya Abu Bakar ketika memilih Umar. Itu tepat sekali. Barakallahu fikum. Firasatnya pas. Yang kedua, sahibat Musa. Wanita yang diambilkan air oleh Musa. Ada dua wanita yang menunggu di kejauhan, membawa tempat air, ingin mengambil air di sumur, tapi di sumur banyak laki-laki. Maka perempuan-perempuan yang sopan dan mulia menjauh, menunggu sampai tempat itu kosong dari laki-laki. Musa melihat bahwa wanita ini perlu bantuan. Diberi bantuan. Diambilkan oleh Musa. Sini, saya ambilkan. Salah satu dari dua wanita ini berkata kepada bapaknya, istajirhu. Wahai bapakku, jadikan dia pekerjamu. Aku tidak lihat orang yang kuat, lagi terpercaya, yang begini dan begitu seperti dia. Dari mana tahunya? Baru lihat sekali. Firasah. Itu namanya firasat. Dan firasatnya orang beriman kokoh. Ini kelihatan orang baik. Baru ketemu sekali sudah tahu. Ini kuatnya firasat sahibat Musa ini. Padahal belum tahu kalau dia nabi. Belum tahu kalau dia seorang nabi. Seorang yang saleh. Tapi firasat. Itu yang kedua. Hina qalat, ketika wanita tadi berkata, Rab, wahai ya abati istajirhu, wahai bapakku. Istajirhu. Karena khairu man istajarah al-qawi al-amin. Yang kuat dan terpercaya. Apalagi melihat Musa ketika datang ke rumah berjalan di depan. Di depan perempuan tadi. Bukan di belakang. Itu juga menunjukkan amin. Terpercaya. Menjaga amanah. Tidak mengkhianati. Kalau dia di belakang perempuan, di belakang perempuan di depan, dia akan mengkhianatinya dengan memandangnya, dengan mencari kesempatan untuk begini dan begitu ila akhir. Yang ketiga, Al-Aziz. Al-Aziz yakni pemimpin Mesir yang melihat Yusuf alaihi salam di perdagangan budak. Beliau melihat ini bukan budak biasa. Ini firasat. Tahu dari mana? Kalau ini calon seorang nabi nantinya. Kalau ini orang yang baik, orang yang jujur, dari firasat. Dia beli seberapapun harganya, dan dia bawa ke rumah, dan beliau tidak menjadikannya budak, dan menyatakan akrimi maswahu, muliakan kedudukannya. Loh, apa dia tahu ini calon nabi? Tidak, itu firasat. Barakallahu fikum. Afrasan nas, manusia yang paling kuat firasatnya tiga. Kalau mau ditambah empat, dengan siapa? Umar sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang Nabi sampai menyatakan, lau kana fi ummati mulhamun, atau dalam riwayat muhaddatsun, lakana Umar. Kalau saja pada umatku ada orang yang mendapatkan ilham atau mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala wahyu, padahal bukan Nabi, atau berita dari Allah, padahal bukan Nabi, tidak saya sebut wahyu, saya ralat. Kalau ada manusia yang bukan Nabi tapi mendapatkan berita dari Allah, disebut apa? Bukan wahyu, ilham, mulhamun, atau disebut muhaddatsun. Kalau ada pada umatku, lakana Umar, niscaya Umar lah orangnya. Enam. Wa akhraja Ibnu Asakir an Yasar Ibn Hamzah qala lamma taqula Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu ashrafa 'ala an-nasi min kawwah. Dikeluarkan oleh Ibn Asakir dari Yasar Ibn Hamzah, dia berkata ketika Abu Bakar semakin berat sakitnya, muncul beliau menemui manusia dari kawwah. Kawwah itu fathah 'ala nafsil wazan, kawwah dan fathah. Fil jidar, ada seperti jendela di tembok, lubang di tembok bisa keluar kepala daripadanya, itu namanya kuwah, dengan kaf bukan dengan qaf. Ay fatha fil jidari yadkhul minha, lubang di jidar di tembok yang dia bisa keluar daripadanya. Faqala ayyuhan nas inni qad ahidtu ahdan afataruduna bihi, wahai manusia, aku telah memberi atau telah membuat wasiat, apakah kalian ridha? Faqala an-nas radina ya khalifata rasulillah, kami ridha wahai khalifah rasulullah. Faqama ali radhiyallahu ta'ala anhu faqala la narda illa an yakuna Umar. Ali bangkit berkata, aku tidak ridha kecuali kalau Umar. Ini juga muwaffaq, orang yang cocok sesuai keputusannya, ucapannya dengan apa yang Allah kehendaki, dikatakan muwaffaq, mendapatkan taufik. Ternyata Ali pun berpikiran sama dengan Abu Bakar. Kata Ali, aku tidak ridha kalau bukan Umar. Khawatir, khawatir sebagai manusia, Abu Bakar memutuskan bukan Umar. Maka berkata Abu Bakar, innahu Umar, aku wasiatkan setelahku Umar. Ya nas, ayuhan nas, aku memiliki wasiat untuk menggantikan aku sebagai khalifah. Apakah kalian ridha kalau aku yang menentukan? Kami ridha, engkau khalifatu Rasulullah. Kata Ali, aku tidak ridha kecuali kalau Umar. Kata Abu Bakar, huwa Umar. Iya, memang Umar yang aku wasiatkan sebagai penggantiku. Walhamdulillah. Ikhwani fillah na'azakumullah. Riwayat-riwayat demikian banyaknya yang menunjukkan bahwa mereka para sahabat termasuk Ali dan Ahlul Bait ridha Abu Bakar sebagai khalifah, ridha Umar sebagai khalifah, ridha Uthman sebagai khalifah. Walhamdulillah. Hanya saja kaum Syiah mengada-ngada, membuat berbagai macam kedustaan, dan kemudian mulai mereka memfitnah para sahabat, menuduh para sahabat, memfasikkan para sahabat, sampai semakin berani mengkafirkan para sahabat. Na'udzubillah minad dalal. Kita berlindung pada Allah Ta'ala dari kesesatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.